Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentu sudah bersiap semua bukan? Dan kami akan tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi menjadi peserta dengan mendayil di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema yang akan diperlombakan dalam kesempatan kali ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Saya ditemani oleh adik saya, Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Bud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dewan Hakim kita siapa saja? Iya, langsung kita perkenalkan ya, Kak Keri ya. Baik, yang pertama adalah Bapak Dr. Azam Mizazul MA dan juga Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat semua, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita senang ya kalau Dewan Hakim kita sehat. Iya, betul sekali. Dan pastinya seluruh pemirsa yang ada di rumah sudah siap mempersiapkan diri untuk lomba teledawah hari ini, Kak Keri. Betul. Ya. Jangan lupa persiapannya, Put. Iya. Nanti juga Dewan Hakim seperti biasa tentu saja akan memberikan arahan atau pembekalan. Yang pertama jelas referensi Al-Quran, Al-Hadis, terus ya ditambah ilustrasi sedikit. Dan waktu Anda tidak lama, maka perhatikan durasi waktu yang kami berikan hanya sekitar 3 menit. Usahakan pula antara tema dengan isi tetap berkaitan. Kemudian pada saat penyampaian harus jelas ya, tidak terputus-putus atau kemudian jangan keluar dari konteksnya sehingga nanti tidak nyambung dan lain sebagainya ya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap penilaian yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim kepada Anda semua. Betul sekali, apalagi kita sudah memasuki detik-detik untuk menuju grand final nih. Betul. Kak Keri ya. Jadi pemirsa seluruh dai dan juga daya harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin karena tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah keutamaan sholat berjamaah dengan memberikan waktu sebanyak 3 menit. Betul. Jadi harus dipergunakan dengan sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Se-efisien mungkin ya, Kak Keri ya. Dan insya Allah tentu saja dengan tema yang seperti ini bukan hal yang sulit tentunya ya untuk para da'i-da'iyah. Tentunya kita semua sudah terbiasa sekali dengan yang namanya sholat berjamaah, sehingga tentang adab-adab dan lain sebagainya nanti bisa Anda sampaikan dengan baik. Dan juga kami ingatkan, Put, untuk yang sudah menjadi peserta terbaik di kesempatan yang lalu dan termasuk yang hari ini nanti. Iya, untuk mempersiapkan lupa, foto, ukuran postcard bisa dikirimkan ke TVRI karena nanti kita akan munculkan pada saat grand final agar terlihat wajah yang cantik dan juga yang gantengnya ya, Kak ya. Dan juga berbobot ya. Jangan lupa. Pastinya harus mempersiapkan untuk tema berikutnya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk kesiapan untuk minggu depan pada saat grand final ya, seluruh dai dan juga daya. Iya, makanya kembali kami ingatkan kepada Anda para da'i-da'iyah yang sudah berkesempatan menjadi penyampai terbaik dalam kesempatan-kesempatan yang lalu, termasuk yang nanti insya Allah hari ini, pagi ini, hendaknya Anda mengirimkan, terutama bagi yang belum, untuk mengirimkan foto Anda ke TVRI karena nanti gambar Anda akan ditayangkan pada saat grand final. Tampaknya nanti pekan depan kita akan masuk grand final ya, Put ya. Insyaallah. Dan juga jangan lupa untuk seluruh dai dan juga daya, apabila sudah tersambung passwordnya nih seperti biasa, Baligo Aniwalo Ayah. Masih di telepon 5743476 dan 0215743478. Passwordnya cukup sederhana ya, enggak harus di lagu, beda dengan yang lainnya. Jadi tetap Baligo Aniwalo Ayah biasa saja dan ini juga cukup mudah. Anda bisa bersiap-siap dari sekarang. Nanti Anda bisa mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan baiklah, Put, tampaknya waktu adzan subuh akan segera tiba untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, para da'i-da'iyah, kita simak kumandang adzan subuh berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tele Dakwah, yakni lomba berdakwah bilisan melalui pesawat telepon. Dan untuk tema pada kesempatan pagi hari ini adalah keutamaan sholat berjamaah. Nanti kita akan memberikan waktu sebanyak 3 menit, jadi dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan sepertinya kita akan segera mendengarkan pembekalan yang langsung akan diberikan oleh Bapak Dr. Azam Mizazul MA. Silahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. At-tandimul Islami bada'a min salatil jamaah. Kerapian umat Islam, soliditas umat Islam dimulai dari salat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya permasalahan umat Islam di dunia ini yang paling nampak jelas adalah tidak atau kurang adanya persatuan sebagaimana diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini dimulai, ya, solusinya harus dimulai dari sholat berjamaah. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, maka kebijakan yang awal diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah binaul masjid, membangun masjid agar kaum muslimin, ya, yaitu mereka benar-benar menggunakan masjid sebagai rumah Allah ini untuk sholat berjamaah. Bayangkan saudara sekalian, di dalam surat An-Nisa ayat 102, di saat perang itu sholat berjamaah masih diwajibkan. Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus shalah. Ini di saat perang, apalagi kita alhamdulillah di saat damai seperti ini yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dibangun melalui sholat berjamaah. Yang pada gilirannya Allah akan menggerakkan seluruh hati kaum muslimin untuk bersatu di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga jelas, wahai saudaraku sekalian, betapa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang ini adalah muttafaq alaih, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 darajah." Anda bisa bayangkan 27 derajat. Dan kita sebagai kaum muslimin, wahai saudaraku, harus berkualitas termasuk di dalam mendirikan sholat. Kemudian saudaraku yang saya cintai karena Allah, keutamaan sholat berjamaah ini bisa juga kita fahami, di mana orang yang komitmen untuk sholat berjamaah diselamatkan Allah dari penyakit sosial yang sangat membahayakan, dan sekaligus penyakit hati yang membahayakan, yaitu an-nifaq. Makanya wahai saudaraku sekalian, hafizakumullah, ciri orang munafik itu adalah orang-orang yang malas sholat berjamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah, mereka malas dan malas dan malas. Saudaraku sekalian, bahkan hadis dikatakan, ya, orang yang takhalluf meninggalkan sholat jamaah, la yatakhalluf illa munafik ma'lumun nifaq. Dan ini wahai saudaraku sekalian, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Bahkan saudara sekalian, hafizakumullah, agar kaum muslimin ini benar-benar kuat, kokoh, tidak dicengkeram oleh musuh-musuh Islam, maka mereka harus selalu berjamaah. Fa'alaikum bil jamaah, fa'innama ya'kul dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kamu harus berjamaah. Dan hadis ini dihadirkan oleh ulama-ulama hadis berkaitan dengan sholat berjamaah. Karena serigala itu berani menerkam binatang yang jauh, yang sendirian. Dan kondisi kaum muslimin kalau kita lihat saudara sekalian, memang menyedihkan betapa begitu banyak masjid, tetapi saudara sekalian masjid itu kosong. Ya, khususnya sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu saudara sekalian, hafizakumullah, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama sholat berjamaah ini, semoga saudara sekalian kita kaum muslimin dibangkitkan oleh Allah. Bahkan ketika kaum muslimin diberikan tamkin oleh Allah, diberikan kepemimpinan, kekuasaan oleh Allah, itu diantara cirinya mereka yang selalu sholat berjamaah. Sebagaimana kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat 41, Alladina immakannahu fi ardi aqamus sholah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar walillahi akibatul umur. Saudaraku sekalian, semoga kita semuanya dan keluarga kita, kaum muslimin seluruh dunia ini dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Azami Samin Jazuli yang sudah memberikan pembekalan buat kita semua. Dan giliran Anda para da'i-da'iyah, ya, untuk menyampaikan kepada kita semua, ya Put, ya. Betul sekali. Tema kita kali ini adalah keutamaan salat berjamaah. Baik, kita masih menantikan partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Balifani walau ayah. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Ahmad Zubaidi di Tangerang. Pak Ahmad Zubaidi, bisa volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu Pak? Iya. Baik, sudah siap ya Pak ya? Tema kita kali ini adalah keutamaan sholat berjemaah. Waktunya adalah 3 menit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Al-Muqarram Bapak Dewan Hakim, Bapak Ibu pembawa acara dan pemirsa TPRI rahimahumullah. Alhamdulillah, saya bisa berjumpa kembali dalam tema keutamaan sholat berjamaah. Sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua setelahnya kita mengucapkan sumpah mengakui tidak adanya Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Sungguh kita selaku hamba Allah yang beriman kepadanya, kita wajib melakukan sholat karena sholat merupakan tolak ukur bagi amal perbuatan seseorang. Jika seseorang baik dalam mengerjakan sholatnya, maka baik pula segala amal perbuatannya. Lain daripada itu, dengan melakukan sholat, tak akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nabi dan Rasul menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendiri. Sebagaimana sabda Rasul, Inna sholat ar-rajuli ma'ar-rajuli azka, min sholati wa sholati ma'ar-rajulaini azka, min sholati ma'ar-rajuli wa makasura fahuwa haqq ilallahi azza wa jal. Sesungguhnya, sholat berjamaah dengan seorang itu lebih baik dari sholat sendiri, dan berjamaah dengan jemaah lebih baik dari berjamaah dengan hanya seorang. Dan jemaah lebih banyak, maka lebih disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka baginya diberikan 5 hadiah. Pertama, dia tidak akan ditimpa kefakiran dunia. Kedua, Allah akan membebaskan dia dari siksa kubur. Ketiga, dia akan menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Keempat, dia akan bisa melewati jembatan Shirath al-Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Kelima, Allah memasukkan di sorga tanpa hisab dan tanpa siksa. Demikianlah keterangan singkat tentang keutamaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita lebih meningkatkan sholat berjamaah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Zubaidi dari Tangerang. Ya betul sekali. Awalnya cukup baik sekali Kak. Luar biasa, mantap isinya ya. Amin. Ada Dewan Hakim yang menilai. Ya. Kita terima yang berikutnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak. Balighu anni walau ayah. Iya, kalau saya tanya nama Pak, mohon maaf untuk volume TV-nya bisa kecilkan dulu. Iya Pak. Oke, dari siapa di mana nih Pak? Basharudin Pak. Di mana? Basharudin dari Mukau-Mukau. Oh, Mukau-Mukau ya. Oke. Bengkulu ya. Iya. Baik Pak, volume TV-nya tadi sudah dikecilkan ya. Muka-muka mana? Sudah. Oke, waktu Anda 3 menit, temanya adalah keutamaan sholat berjamaah. Bisa dimulai dari sekarang. Fadal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi ihya'i sunnati rasulil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullahi wal yawmil akhir wa zakarallahu kulli fi waqti wahin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, man shallah salatul jamaah fardun falahu khamsatun asya. Artinya, barang siapa yang mengerjakan salat fardu dengan cara berjamaah, maka ada lima macam keutamaan atau pahalanya. Satu, la yusibuhu faqra fid dunya. Orang yang salat berjamaah itu tidak ditimpakan oleh Allah kemiskinan hidup di dunia. Kemiskinan hidup di dunia dan kemiskinan musibah kemiskinan hidup di dunia berbeda dengan kemiskinan hidup. Yang dikatakan musibah kemiskinan hidup adalah bahwa orang tadi tidak ditimpa oleh berbagai masalah kehidupan. Ini bisa ditimpakan kepada orang yang miskin dan juga kepada orang yang kaya. Artinya orang yang salat berjamaah itu tidak ditimpa oleh permasalahan-permasalahan yang berat dalam kehidupannya. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala azabal qabr. Orang tadi tidak ditimpakan oleh Allah azab kemiskinan di dalam kubur. Sesuatu hal yang sangat kita takuti dalam kehidupan ini, yaitu azab kubur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghindari itu semua, kita harus melaksanakan sholat wajib berjamaah. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu untuk menempuh jalan atau jembatan siratul mustaqim. Yamurru ala sirat kalbarkil khatif. Yang sangat kita takuti lagi setelah kematian adalah meniti jembatan yang sangat kecil, lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada pedang, perjalanan yang memakan waktu ribuan tahun. Untuk menjalani atau lewat kepada jembatan itu dengan cepat, haruslah kita menggunakan dengan sholat berjamaah di dunia ini. Kemudian yu'ti min kitabihi biyaminih. Orang sholat berjamaah itu akan diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan. Ini pertanda bahwa perjalanan hidupnya akan berakhir di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yarfuluhullahu jannah bila hisabin wa azabin. Orang tadi akan dimasukkan ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sayang sekali Pak Basarudin, waktu Anda sudah habis dan terpaksa harus kami putus karena memang sudah habis. Betul, jadi harus betul-betul diperhatikan untuk waktu ya, untuk para dai dan juga daiah. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Bapak passwordnya. Balik Ani Walau Ayah. Ayah, baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Yayat Hidayatullah dari Tangerang. Dari Tangerang, sudah siap ya Pak Yayat ya? Iya. Silahkan, bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'. Pemirsa TVRI dan kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali dalam tema keutamaan salat berjamaah. Jamaah menurut lugat adalah golongan besar dari sesuatu, sedangkan menurut syara adalah menyambungkan sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Banyak arti filosofi dari sholat berjamaah tersebut yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita. Di antaranya, pertama, pekerjaan yang dilakukan bersama itu lebih baik daripada setiap. Sebagaimana sholat berjamaah ditambah dan didapatkan ganda pahalanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bis'ambi wa isrina dharjah wa fi riwayatin fi khamsin wa isrina dharjah. Sholat berjamaah lebih baik dari sholat sendirian dengan dan 7 derajat atau 25 derajat. Kedua, at-ta'limu bainal muslimin, untuk menimbulkan rasa kebersamaan antara kaum muslimin. Bagaimana tidak, seorang yang kuat ia harus berdampingan dengan yang lemah, pejabat dengan rakyatnya, yang kaya berdampingan dengan yang miskin, dan semuanya harus bertunduk patuh terhadap imam yang memimpinnya dengan tidak membeda-bedakan satu golongan dan satu sosial, karena kebersamaan itu indah. dikarenakan semua muslim tersebut adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ketiga, memberikan pelajaran betapa pentingnya persatuan, sebagai tidak boleh berpisahnya salat makmum dan imam. Seberat dan sesulit apapun masalah yang kita hadapi, insyaallah dengan bersatu maka akan mudah terpecahkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu kita teguh, berserai kita runtuh. Al jama'atu rahmah wal firqatu nalam. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi imam atau bagaimana tidak, ia harus bisa menyeimbangkan dan menciptakan kenyamanan bagi yang dipimpinnya. Karena yang ia imami tersebut banyak macamnya, ada yang kuat, lemah, tua, muda, bahkan anak kecil. Sebagaimana sabda Rasul, "Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffaf baina fihim as-saghir wal kabir wal dha'if wal haja wa idza shalla falyusalli fayaka." Hadis tabaq alaih. Demikianlah semoga kita bisa memastikan hikmat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yayat. Terima kasih Pak Yayat. Hidayatullah dari Tangerang. Iya. Tampaknya masih seputar bagian barat nih. Kita masih mengajak Anda, terutama yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, ayo silahkan bergabung dengan Teledakwah. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menyampaikan nikmat Allah berupa lisan yang kita miliki. Sudah ada yang tersambung, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Balik ani walau ai. Dari siapa, di mana nih? Dari Nasir di Serang. Serang. Sudah siap ya? Insyaallah. Bisa dimulai dari sekarang Pak Nasir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat adalah wajib hukumnya bagi umat Islam walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebaik-baik sholat adalah dikerjakan secara berjamaah, bertempat di masjid dan tepat pada waktunya. Adapun keutamaan sholat berjamaah banyak sekali, antara lain. Yang pertama, sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan." Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunnatal huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi." Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketentuan-ketentuan buat mendapatkan petunjuk, yaitu salat dalam masjid ketika sudah diserukan suara azan. Yang ketiga, terjaga dari pengaruh setan. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud bahwa Abu Darda mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada tiga orang pun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan sana salat berjamaah melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh setan. Demikianlah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir dari Serang, Banten. Alhamdulillah, ya. Bagus sekali. Lancar. Lancar. Sepertinya kita akan menerima penelpon berikutnya nih. Ya. Silakan, Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, maksudnya Pak? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Sandi. Di mana Pak? Di Bekasi. Iya. Iya, baik. Silakan bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amaruna an nuqimal jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin pemirsa TPRI di mana saja berada. Tema kita pagi ini adalah tentang keutamaan salat berjamaah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah adalah suatu kewajiban yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fajr bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan keutamaan-keutamaan salat berjamaah. Dari Abu Hurairah Rasul menuturkan, salat berjamaah pertama dilipat gandakan ganjarannya hingga 25 derajat. Yang kedua, setiap langkahnya dihitung ibadah. Yang ketiga, setiap langkahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para malaikat henti-hentinya mendoakannya sehingga ia lepas dari salat berjamaah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah kalau kita cermati juga merupakan ikon kebersamaan antar sesama. Baik sesama muslim yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah atau sesama manusia yang kita kenal dengan ukhuwah basyariyah, bahkan kita bisa menghubungkan antar negara yang kita kenal dengan ukhuwah wathaniyah. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, tali agama Allah, dan janganlah terpecah belah. Saudaraku, lebih-lebih kita menghadapi pesta demokrasi, pilpres dan capres yang akan datang ini. Apalagi dan pada hari ini tentunya adalah merupakan hari kebangkitan nasional. Mari kita bangkitkan kebersamaan kita. Kita bangkitkan salat berjamaah mulai dari keluarga kita. Karena Allah menyuruh untuk senantiasa menyuruh keluarga kita untuk salat berjamaah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga salat, termasuk juga keturunan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sanim dari Bekasi. Ya, lancar juga ya. Tenang, kalem gitu. Iya, tapi kita tidak tahu siapa yang menang ya, Kak. Iya, ada Dewan Hakim yang menilai penyampaian dai-dai ya. Kita coba terima yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya, Pak. Baligu ani walau ayah. Iya, bagus. Dari siapa, di mana nih? Dari Bapak Habibie Tanggul, Bojonegoro Serang, Banten. Iya, sudah siap ya? Iya, Pak. Dimulai dari sekarang, waktu Anda 3 menit. Kabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pagi ini dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan inayahnya kita bisa jumpa lagi lewat tele dakwah TVRI yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sekelumit uraian mengenai tema keutamaan salat berjamaah. Firman Allah ayat An-Nisa. Wa iza kunta fihim faqam talahum sholata faltaqum ta'ifatun minhum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, maka salatlah bersama mereka dan hendaklah mereka salat bersamamu. Apabila dua orang atau lebih bersama-sama mengerjakan sholat dan salah seorang dari mereka diikuti oleh yang lain, maka sholat yang mereka kerjakan bersama itu dinamakan sholat jamaah. Orang yang sholat paling depan dinamakan imam dan yang lainnya yang mengikuti belakang dinamakan makmum. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat munfarid, sholat sendirian, dan pahalanya pun lebih banyak, yaitu lipat 27 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati tafdalu 'ala sholatil fardhi bi 27 darajatan." Sholat jamaah lebih dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Salat jamaah dapat dilakukan oleh dua orang, tapi makin banyak anggota salat jamaah, makin banyak makmum, makin baik. Rasulullah telah bersabda bahwa salat seorang laki-laki beserta seorang laki-laki lain lebih banyak pahalanya daripada salat seorang diri. Dan seorang laki-laki beserta dua orang laki-laki lain lebih banyak pahalanya daripada salat bersama-sama dengan seorang laki-laki saja. Dan apabila jumlah Jumat jamaah lebih banyak, jamaah itu lebih dikasihi Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama berpendapat bahwa salat jamaah hukumnya sunnah muakkad, kecuali jamaah pada salat Jumat yang hukumnya wajib. Ini di manakah salat jamaah sebaiknya dilakukan? Salat wajib kalau lima waktu lebih baik dilakukan dengan berjamaah di masjid. Sedangkan salat sunat lebih baik dilakukan di rumah. Rasulullah bersabda, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhalash shalati shalatul mar'i fi baitihi illa maktubat." Hai manusia, salatlah kamu di rumahmu masing-masing, sesungguhnya sebaik-baik salat salat. Ih, sayang sekali waktu ada habis dan terpaksa harus kami putus. Iya. Kita masih menantikan di belakang Pak Hatibie ya, Put ya. Iya, betul sekali. Masih kita nantikan, silakan Bapak atau Ibu Pak Jamil ya. Mudah-mudahan bisa dicoba lagi. Iya, insya Allah Pak Jamil nanti bisa dicoba lagi. Karena mohon maaf terputus itu tentu saja tanpa kesengajaan ya. Iya, betul sekali. Dan kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga daiyah yang lainnya di line telepon 5743476 dan 0215743478. Dan kita informasikan bahwa insya Allah minggu depan kita akan mengadakan grand final. Jadi untuk seluruh pemenang yang sudah menang dipersiapkan foto ukuran postcard bisa dikirimkan ke TVRI untuk ditampilkan pada saat grand final nanti ya Kak Keri. Betul. Ya. Dan nanti juga di sesi terakhir akan kita informasikan tema untuk pekan depan sehingga Anda nanti bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Tentu saja jangan lupa tetap preferensi utama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai acuan kita untuk berbicara. Kemudian usahakan tetap durasi waktu perhatikan, jangan sampai terlewat ya, nanti akan ada evaluasi tentu saja di Dewan Hakim. Silakan masih kami nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Masih ada waktu yang cukup untuk Anda bergabung dengan kami dan usahakan tema yang nanti sudah kami sampaikan kontennya tetap berkaitan ke sana. Silakan di seluruh tanah air Anda dai-daiyah tentu saja Anda sudah sangat siap dan barangkali Anda yang sedang mencoba untuk memencetus telepon Anda juga masih agak sulit, jangan putus asa. Ya, karena banyak memang, sekali yang ingin masuk ke sini tapi susah sekali. Betul, terkadang ada juga yang sampai ke saya begitu. Iya. Kenapa susah dari daerah sini iya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa seluruh Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam acara teledawah kali ini ya. Silakan Bapak atau Ibu. Sudah ada yang masuk nih, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Pak? Perlu ani walau ayah. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Bapak Warnadi dari Brebes. Dari Brebes? Iya. Iya, silakan bisa langsung mulai Pak, waktunya adalah 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, salat adalah mi'rajul mu'minin. sebaik-baik sholat adalah dengan cara berjamaah di awal waktu dan tempatnya di mana azan dikumandangkan. Sholat berjamaah adalah perintah Allah, sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang makfumnya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Pemirsa yang mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Pertama, akan digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan salat. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Utamaan yang kedua, memperoleh derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang sholat sendirian. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Utamaan yang ketiga, memperoleh sunanul huda atau petunjuk jalan-jalan hidayah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamanna sunanul huda wa inna min sunanil huda salatul fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Dari Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajari kami sunanul huda, dan sungguh salat di masjid di mana azan dikumandangkan atau berjamaah termasuk sunanul huda. Semoga bermanfaat di din, di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warnadi dari Brebes. Bagus ya. Alhamdulillah. Begitu lantang, begitu bersemangat. Dan baru pertama ya kayaknya dari Brebes ya. Iya. Subhanallah. Baik, kita masih menantikan, silahkan yang lainnya. Masih di lantafan 5743476 dan 0215743478. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa untuk minggu depan kita insya Allah akan mengadakan grand final. Jadi untuk seluruh pemenang bisa mempersiapkan foto ukuran postcard dan dikirimkan ke TVRI ya Kak Keri ya. Karena akan ditampilkan pada saat grand final di layar kaca pastinya. Iya, sehingga jelas siapa sih sebenarnya yang sudah pernah menjadi juara dan masuk pada grand final. Baik, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak. Berlegu ami walau ayah. Dari siapa, di mana? Haji Ade Rusiana, Malangbong, Garut. Garut. Pak Ade, nanti suaranya agak di up bisa ya? Iya. Baik, fadal, bisa dimulai dari sekarang, waktu Anda 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa TVRI rahimakumullah, sholat adalah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada umat Islam dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bagi setiap umat Islam, harus melaksanakan sholat sebagaimana waktu-waktu yang telah ditentukan, terutama pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berjamaah, karena sebagaimana firman Allah yang telah disampaikan oleh para da'i-da'i yang terdahulu, begitu pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disampaikan, sebagaimana Rasulullah telah berfirman, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah. Sesungguhnya sholat berjamaah lebih utama daripada dilaksanakan dengan sendirian dengan selisih perbandingannya 27 derajat. Oleh karena itu, banyak hikmah yang terkandung dalam melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap waktu, 5 waktu, kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu, kita dapat menyambungkan rasa kasih sayang di antara umat Islam dengan adanya silaturahim. Banyak lagi hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu untuk memperlihatkan bagi internal umat Islam pada khususnya, begitu juga bagi eksternal umat-umat yang lain, betapa kokoh dan betapa bersatunya dan betapa kuatnya umat Islam. Dan begitu pula banyak hikmah yang terkandung darinya. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ruhiana ya, yep, dari Garut, dan tampaknya peserta terakhir nih Putmi. Ya, baik. Dan kita langsung saja Kak Keri mempersilahkan kepada Dewan Hakim kita untuk mengevaluasi, memberikan ulasan mengenai peserta-peserta tadi ya. Sudah menyampaikan dakwahnya kepada kita semua tadi. Iya, baik. Silahkan kepada Bapak Dr. Lutfi Fathullah MA. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hemat kami peserta 10 peserta ya, dikurang 1, sudah melaksanakannya dengan baik. Hanya beberapa catatan yang saya dapat berikan. Pertama soal intonasi, intonasinya ada yang terlalu turun seperti peserta kedua dan ketiga terlalu turun. Dengan peserta pertama bagus intonasinya. Peserta yang terakhir intonasinya datar, berat dan pelan. Ini seperti kiai memberikan nasihat, bukan seperti orang berdakwah. Ada juga yang terlalu tinggi seperti peserta 9 ya, terlalu naik Pak Warnadi. Ini terlalu naik. Yang baik adalah ya naik turun datar, itu divariasikan sesuai dengan iramanya. Ini yang pertama yang intonasi. Yang kedua pembacaan Al-Qur'an. Pembacaan Al-Qur'an masih ada peserta yang terpengaruh dengan logat kesukuannya ya. Tadi bahasanya terlalu bahasa Sunda. Sebaiknya ketika membaca Al-Qur'an itu dengan tajwid. Terlepas kita dari suku manapun juga, tajwidlah yang digunakan. Bukan innama ya'muru masajidallah, harusnya innama ya'muru masajidallah. Itu tentang Al-Qur'annya. Tentang hadisnya, dua peserta yang pertama tidak menggunakan hadis yang tepat ya. Hadis yang digunakan tidak disebutkan perawinya, dan seingat saya hadis yang digunakan adalah hadis yang sebaiknya tidak digunakan. Artinya masih banyak hadis-hadis yang sahih yang bisa digunakan dan maknanya sesuai dengan tema. Yang terakhir mukadimah jangan terlalu panjang. Peserta ke-6 dari Banten, mukadimahnya terlalu panjang. Walhasil dijelaskanlah jamaah itu apa, imam itu apa, nanti akhirnya isinya gak kedapetan. Harusnya ketika waktu kita hanya 3 menit, maka gunakanlah waktu 3 menit itu untuk yang terbaik. Nah ini mungkin catatan saya, insya Allah di kesempatan nanti grand final sudah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, jazakallah kepada Ustaz Lutfi yang sudah memberikan ulasan atau evaluasinya buat para da'i-da'iyah yang sudah menyampaikan dakwahnya kepada kita semua. Dan itu menjadi bekalan untuk yang kedepannya, Put, ya? Iya, betul sekali. Sebelum pengumuman akan kita informasikan dulu tema pekan depan. Iya, betul sekali. Untuk tema pekan depan adalah cinta kepada negara. Sekali lagi, untuk tema pekan depan adalah cinta kepada negara. Jadi untuk seluruh pemenang nantinya harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Dan itu merupakan grand final, ya. Sehingga insya Allah nanti dari pihak kami yang akan menghubungi Anda. Oleh karena itu, siapapun Anda yang sudah menjadi penyampai terbaik dalam kesempatan sampai hari ini, maka untuk pekan depan insya Allah hendaknya bersiap-siap. Jangan jauh-jauh dari pesawat telepon Anda, karena nanti kami yang akan menelpon kepada Anda. Baik, tibalah saatnya kita untuk tahu siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Dan Putri ya yang akan menyampaikan, Put. Baik, untuk pemenang teledakwah pada hari ini jatuh kepada Ibu Nurhayati dari Tangerang dengan jumlah nilai 175. Barakallah, selamat kepada Ibu Nurhayati dari Tangerang, Banten. Dan bisa langsung mengirimkan foto, betul, sekarang postcard. Jangan lupa segera, yeah, karena pekan depan sudah akan ditayangkan gambarnya. Bagi Anda yang belum berkesempatan, tentu saja kesempatan-kesempatan ke depan masih sangat terbuka lebar. Oleh karena itu, jangan putus asa, tetap berlatih, tetap menyampaikan. Dan tentu saja penyampaian kalamullah atau pesan-pesan Allah ini bukan hanya terbatas pada skop kita sekarang aja, tetapi juga Anda juga bisa menyampaikannya di tempat-tempat lain yang lebih luas, sehingga kalimat Allah bisa sampai kepada seluruh umat manusia. Kita masih ada sedikit waktu mungkin untuk berbincang, yeah, dengan Dewan Hakim barangkali. Sudah habis. Baik, ya da'i-da'iya tampaknya harus sampai di sinilah kebersamaan kita. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqafi amanillah, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.